Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahullah al-haditsul khamsun wal mi'ah. Hadis yang ke-150. Wa Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yu'adzinu bilailin, faqulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Wa kana rajulan a'ma la yunati hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Mutafaqun alaih. Wa fi akhirihi idraj dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan ketika masih malam, maka kalian boleh makan dan minum sahur sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Ibnu Ummi Maktum adalah seorang laki-laki yang buta. Dia tidak bisa mengumandangkan adzan sampai dikatakan kepadanya, subuh, subuh telah datang. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Lafaz akhir hadis ini adalah idraj, sisipan. Bukan sabda Nabi SAW. Naam. Al-hadis sahih. Walafdu kana rajulan a'ma ila akhirih mudraj min kalami Ibnu Umar waqila min kalami Az-Zuhri. Hadis ini sahih. Adapun lafaz wa kana rajulan a'ma dan seterusnya ini adalah sisipan atau mudraj dari ucapan Ibnu Umar. Ada yang mengatakan ucapan Az-Zuhri. Fal awwal arjah, pendapat yang pertama yang lebih kuat, yakni ucapan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa ikhtalifa fi ismi Ibnu Ummi Maktum wal aktsar annahu amr. Adapun nama Ibnu Ummi Maktum diperselisihkan. Jumhur mengatakan namanya ialah amr. Wahwa Qurashi Amiri. Ibnu Ummi Maktum itu termasuk dari Quraisy. Amiri. Wa ummuhu min Bani Mahzum. Ibunya dari kalangan Bani Mahzum. Wahwa minal muhajirin al-awwalin. Ibnu Ummi Maktum termasuk muhajirin yang pertama. Naam. Fihi fawaid. Al-faidatul ula. Jawazu ittikhadi muadzinaini li masjidin wahid. Wa yustahabbu ta'aqubuhuma fil adhan. Boleh mengangkat dua muadzin untuk satu masjid. Dan disunahkan adanya bergiliran. Silakan adzan subuh ini, adzan zuhur yang itu, dan seterusnya giliran. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, bahwa beliau mengangkat dua muadzin untuk Masjid Nabawi saat itu, yaitu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum. Al-faidatu atsaniyah, istihbabu ayakunal adhanu ala makanin alin liqaulihi fi ba'bi alfadil hadis, liqaulihi fi ba'bi alfadil hadis, fama kana bainahuma illa ay yas'ada hadha wa yanzila hadha. Disunahkan untuk adzan di tempat yang tinggi berdasarkan sebagian lafaz hadis yang menjelaskan jarak adzan antara keduanya, yakni Bilal dan Ibnu Maktum, ialah yang ini naik, yang ini turun. Nah, berarti ada naik turun, menunjukkan bahwasanya adzannya di tempat yang apa ini? Tinggi. Al-faidatu as-sadisa, faedah yang ketiga. Jawazu adanil a'ma iza wujida may yukhbiruhu bidukhuli waktil adhan. Boleh mengangkat orang buta untuk adhan jika ada yang memberitahukan kepadanya tentang masuknya waktu adhan. Al-faidatu arabiyah fihi dalilun ala jawazil akli wasyurbi li muridis siyam fi al-adhanil awal hatta yatabayyana as-subhu. Di sini merupakan dalil bolehnya makan dan minum bagi orang yang ingin puasa pada adzan awal, ya. Boleh makan dan minum pada adzan awal bagi yang ingin puasa sampai nampak waktu subuh. Al-faidatu al-khamisah, faedah yang kelima. Masru'iyatul adhanil awal qobla tulu'il fajr sadiq. Di sini menunjukkan disyariatkannya adhan awal sebelum terbitnya fajar sadiq. Nah, adapun jam berapanya tidak disebutkan. Yang jelas tidak terlalu jauh antara adzan awal dan adzan subuh. Barakallahu. Al-faidatu as-sadisah fi dalilun ala sihhatil amal bi khabaril wahid. Hadis ini menunjukkan dalil bolehnya dan sahnya mengamalkan hadis ahad. Karena Ibnu Maktum ketika adzan ada yang ngasih tahu waktunya sholat subuh telah tiba, langsung diamalkan. Padahal yang ngasih tahu cuma siapa ini? Satu orang, tidak rame-rame. Menunjukkan sah mengamalkan hadis ahad atau al-khabar al-wahid. Qala al-hafidh Ibn Hajar Asqalani rahmatullah al-hadithul haji wal-hamsun wal-mi'ah, hadis yang ke-151. Wa'an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhumah anna bilalan adzana qabla al-fajri fa'amarahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam ayyarji'a fayunadiyya ala innal abdanama. Rawahu Abu Dawud wa Du'afa. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Bilal pernah azan sebelum masuk subuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Bilal untuk pulang. Kemudian Nabi menyeru, "Ketahuilah sesungguhnya hamba-hamba saat ini masih tidur." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan beliau mendhaifkannya. Taib. Al-hadis dhaif. Naam. Dha'afahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu al-Madini. Qala at-Tirmidzi, "Hadha hadithun ghairu mahfud." Hadis ini ghairu mahfud. Wa qala Ali ibn al-Madini, "Hadits Hammad ibn Salamah hadha ghairu mahfud wa akhta'a fihi Hammad ibn Salamah." Nah, perkataan Ibnu Al-Madini ini, hadis Hammad Ibnu Salamah ini ghairu mahfud. Dan beliau menyalahkan Hammad Ibnu Salamah barakakum, atau Hammad Ibnu Salamah melakukan kesalahan dalam periwayatannya. Nah, baik. Faedah. Qal Al-Baihaqi rahimahullah. Al-adhanu lis-subhi bil-lail thabitun inda ahli ilmi bil-hadith wal-ahadithu sihahu awla bil-qabul min hadal hadith. Berkata Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah bahwasanya adhan subuh pada waktu malam, ini adhan awal, itu ada dan disyariatkan menurut alul ilmi bil hadis, dan hadis-hadis yang sahih yang menegaskan masalah itu lebih layak untuk diterima daripada hadis ini. Nah, taib barakafikum. Jadi hadis ini kalau kita artikan, Rasulullah melarang Bilal untuk azan awal. Nah, padahal dalam hadis-hadis yang mahfud, yang sahih, bahasanya Bilal itu azannya ketika masih malam, sebagaimana hadis sebelumnya, ya. Maka hadis ini dhaif barakakum, karena ghairu mahfud, menyelisih hadis yang mahfud. Qal al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala, al-haditsu tsani wal khamsun wal mi'ah. Hadis yang ke-152. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza sami'tum an-nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari an Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu mithluh. Wali Muslim an Umar radhiyallahu ta'ala an fi fadlil qaul kama yaqulul muadzin kadimatan kadimatan siwal hayalatain fa yaqulu la haula wala quwata illa billah. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti apa yang dikatakan oleh muadzin. Tafakkan alaih. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, seperti itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar radhiyallahu ta'ala an, tentang keutamaan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, yakni kalimat per kalimat dicontoh ucapannya, kecuali al-hay alatain, maka hendaknya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, fihi fawaid. Al-faidatul ula, istihbabu ijabatil muadzin bimithli ma yaqulu siwa al-hay alatain. Disunahkan untuk menjawab muadzin seperti yang diucapkan oleh muadzin selain al-hay alatain. Al-faidatu athaniyah. Al-hay alatain hiya kalimatun manhutatun min hayya ala sholah wa hayya ala falah. Al-hay alatain itu ialah ucapan yang digunakan untuk menyingkat lafadz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Al-faidatu ats-tsalitsah. Faedah yang ketiga. Al-ijabah fil hayya 'alatain takunu bila haula wala quwata illa billah. Menjawab ucapan muadzin ketika mengumandangkan al-hayya 'alatain ialah dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Al-faidatu ar-rabi'ah, qaluhu kalimatan kalimatan, qaluhu kalimatan kalimatan, fihi istihbabul mutaba'ah fi ijabatil adhan. Ucapan kalimatan kalimatan di sini menunjukkan sunnahnya kita mengikuti al-mutaba'ah, ya, dalam menjawab adhan. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, kita langsung menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak menunggu muadzin selesai baru kita mengulangi semua ucapan muadzin. Lah, ya. Kalimatan-kalimatan dijawabnya. Baik. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.